السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada، الحمد لله. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama. Dan di Ad-Darsus Tsalits, di pelajaran ketiga ini, sedikit mengulang apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di pelajaran ini kita mendapatkan penjelasan tentang al-ism al-muhalla bi-al, atau kata benda yang berawalan dengan alif lam, atau kata benda yang dibubuhi dengan alif lam. Dan di awal Ad-Darsus Tsalits sudah kita jelaskan, di awal pelajaran ketiga sudah kita jelaskan, bahwa manakala kata benda diberi alif lam, maka yang pertama yang berubah adalah harakat huruf terakhirnya. Yang tadinya sebelum diberi alif lam dhammatain, yang ini merupakan asal harakat daripada sebuah kata benda dhammatain, maka setelah diberi alif lam menjadi dhammah saja. Seperti kalimat baitun menjadi al-baitu, qalamun al-qalamu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang juga berubah di sini adalah dari sisi bobot maknanya. Qalamun dengan al-qalamu maknanya sama, pena, tapi bobotnya berbeda. Qalamun di sini bersifat umum, adapun al-qalamu bersifat khusus tertentu. Dan ini sudah kita jelaskan di pelajaran, di awal pelajaran ketiga, yang bisa antum lihat kembali rekamannya untuk mengetahui detail daripada penjelasan tersebut. Kemudian yang berikutnya di halaman 16 kita masuk ke pembahasan, masih di Ad-Darsus Tsalits, pembahasan tentang bahwa ada dua jenis kata benda yang beralif lam. Ini kata benda yang dibubuhi alif lam, dia punya dua jenis, punya dua macam. Yang pertama adalah alif lam yang huruf lamnya dibaca jelas, dan yang kedua alif lam yang huruf lamnya masuk ke huruf setelahnya. Dan ini sudah mulai kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sebagai contoh di sini, di halaman 16 misalnya, silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, lihat halaman 16, halaman 16 bagian paling akhir, bagian paling bawah. Di situ ada beberapa contoh kata benda kemudian diberi alif lam. Yang pertama najmun menjadi an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Kalau kita perhatikan empat contoh ini, semuanya kata benda yang diberi alif lam. Awalnya tidak beralif lam, kemudian diberi alif lam. Dan ketika diberi alif lam, lam, huruf lam masuk ke huruf setelahnya, maka menjadi an-najmu, bukan al-najmu. Tapi di sini lamnya masuk ke huruf nun. Najmun an-najmu, bukan al-najmu. Tapi yang benar adalah an-najmu, lamnya masuk ke huruf nun. Begitu pula rajulun. Rajulun ketika diberi alif lam menjadi ar-rajulu, bukan al-rajulu, tapi ar-rajulu. Lamnya masuk ke huruf ra. Begitu pula dikun menjadi ad-diku. Lamnya masuk ke huruf dal. Ad-diku. Yang terakhir, talibun menjadi at-talibu. Lamnya masuk ke huruf ta. Dan ini berbeda sekali dengan contoh-contoh yang ada di awal pelajaran ketiga. Silakan kembali ke awal pelajaran tiga, awal ad-darsus tsalits di halaman 14, 14. Di sini baitun al-baitu. Lihat, al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Bedanya apa, ikhwan, di sini? Hah? Bedanya di mana? Di alif lamnya. Bedanya di alif lamnya. Kalau yang di ad-darsus tsalits di awal pelajaran ketiga ini, huruf lamnya dibaca jelas. Al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu. Lihat ya, ikhwan, dibaca jelas lamnya al. Tapi ketika tadi di halaman 16 bagaimana? Najmun an-najmu. Lihat, lamnya masuk ke huruf setelahnya. Apa huruf setelah lam? Di contoh najmun, nun. Sehingga menjadi an-najmu. Begitulah rajulun menjadi ar-rajulu. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Nah, yang pertama tadi yang huruf al-nya jelas, al. Al-baitu, al-qalamu, al-kitabu. Ini disebut dengan al-qamariyah. Alif lam, al-qamariyah. Adapun yang lamnya masuk ke huruf setelahnya disebut alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah. Yang pertama disebut al-qamariyah, yang kedua disebut asy-syamsiyah. Ini sempat kita singgung di akhir pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca sama-sama, ikhwan, halaman 16. Empat contoh yang barusan ana baca. Hayya istami'u thumma kariru. Hayya. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Al-mikrofon. Shaghil al-mikrofon. Sekali lagi. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Rajulun. Naam, khalas, khalas. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Naam. Lihat lagi halaman berikutnya. Safha 17. Ada 11 contoh yang berikutnya. Ayo, kita baca sama-sama, ikhwan. Istami'u thumma kariru. Wahid. Wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ithnan. Ithnan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Thalathah. Thalathah. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Arba'ah. Arba'ah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsah. Khamsah. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Sittah. Sittah. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Sab'ah. Sab'ah. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Thamaniyah. Thamaniyah. Ad-dukkanu maftuhun. At-tukkanu maftuhun. Tis'ah. Tis'ah. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Asyarah. Asyarah. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Ahada asyar. Ahada asyar. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Wal-maridu qasirun. Naam. Kita pahami sama-sama contoh-contoh ini dari nomor 1 sampai nomor 11. Anda minta setiap ikhwah baca satu orang dua soal dan bantu Anda untuk menerjemahkannya. Tafadhal, dari siapa? Dari Arisman, tafadhal. Wahid. Bismillah. Wahid. An-najmu ba'idun. Naam. Mana an-najmu ba'idun? Bintang itu jauh. Naam, sahih. Isnan. Ar-rajulu waqifun. Sekali lagi. Ar-rajulu waqifun. Jimnya jangan dipanjangkan. Ar-rajulu. Ar-rajulu waqifun. Naam. Laki-laki itu berdiri. Ahsant. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Arida musta'id. Siap? Tafadhal ya Arida. Salasa. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Naam. Mana as-sukaru hulwun? Gula itu manis. Sahih. Arba'ah. At-talibu maridun. Naam. Pelajar itu sakit. Naam. Syukran. Bismillah. Khamsa. At-tiku jamilun. Naam. Ayam jantan itu bagus. Ya, sahih. Sita. At-daftaru jadidun. Naam. Buku tulis itu baru. Naam, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Sab'ah. Naam. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Naam. Samaniyah. Ad-dukanu maftuhun. Naam. Toko itu terbuka. Naam, sahih. Syukran. Bismillah. Tis'ah. Al-waladu faqirun. Naam. Anak laki-laki itu miskin. Naam, sahih. Asaru. At-tufahu lazifun. Naam. Sekali lagi. At-tufahu lazidun. Naam, sahih. Apel itu lezat. Ya, syukran ya akhi. Syukran laka. Cukup. Kembali ke Rizwan. Ahada asyar. Terakhir. Ahada asyar. Ahada asyar. Shinnya ditebalkan sedikit. Ahada asyar. Ahsant. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Naam. Seorang dokter itu tinggi dan seorang yang sakit itu pendek. Iya, syukran ya akhi. Syukran laka. Jazakallahu khairan. Wa iya. Di sini semua contohnya alif lamnya bagaimana ikhwan? Apakah alif lamnya lamnya dibaca jelas di contoh-contoh yang barusan kita baca? Naam. Semuanya atau ada yang bunyinya al dengan jelas? Ada dua minimal di sini yang kita bisa lihat. Yang pertama al-waladu, nah, itu bunyi alnya terlihat jelas. Dan wal-maridu. Faham tuh? Sisanya lamnya masuk ke huruf setelahnya. An-najmu, lamnya masuk ke nun. Ar-rajulu juga demikian, masuk ke ra. As-sukaru, masuk mana? As-sukaru, lamnya masuk ke huruf apa? Sin. At-talibu, lamnya masuk ke huruf? Ta. Hanya dua saja yang alnya dibaca jelas. Yang pertama apa tadi? Al-waladu, rakam tis'ah, sama? Ahada asyar, wal-maridu. Naam. Fahamtum ya, ikhwan? Naam. Jazakallah khair ya ikhwan, kita buka kesempatan bagi alaikh wal akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Di mana pun Anda berada, berikutnya antum atau para pendengar maupun pemirsa dapat membaca sebagaimana telah dicontohkan pula para ikhwah di studio tadi, membaca pada halaman ke-17. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat untuk penelpon pertama. Nampaknya sudah ada yang masuk sepertinya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz, Palembang. Di Palembang, oh, ya, Ibu Evi. Nah. Ahlan wa sahlan, Ibu Evi. Ahlan bik, Ustaz. Nah. Siap, Umu? Siap membaca? Siap. Silakan. Wa an-najmu ba'idun. Naam. Bintang itu jauh. Naam, sahih. Bismillah. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Sahih. Salata. As-sukaru, as-sukaru hulun. Bagaimana Ibu Evi, ulang saya lagi? Ya, as-sukaru hulun. Naam, as-sukaru. Naam. Gula itu manis. Naam, sahih. Arba'a. At-talibu maridun. Naam. Kukuah itu sakit. Naam. Khamsa. Ad-diku jamilun. Naam. Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu? Indah. Indah, baik, labas, khair insyaAllah. Sipta. Naam. Ad-dastaru jadudun. Naam. Buku tulis itu baru. Naam, sahih. Doa. At-tajiru waliyun. Pedagang itu kaya. Naam, sahih. Samanya. Abduk, abdukkanu maktutun. Naam. Tokoh itu terbuka. Ya, sahih. Al-waladu faqir. Nomor berapa sekarang, Umu? Is'a. Naam. Al-waladu faqir. Naam. Anak laki-laki itu miskin. Naam, sahih. Asar. At-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Naam, satu lagi. Ahada asar. Poli apa apa bibu polin wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Di buku ibu al mudarris. Ya, Ustaz. Di kita di cetakan baru wal marid. Ya. Wal marid. Labas, khair insyaallah. Ya. Terjemahkan. Ya, dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Ah, dan guru itu pendek. Itu kalau al-mudarris di sini wal-marid, al-marid dah bas. Naam. Ya. Ya. Naam, masyaallah. Syukran, syukran Ibu Evi. Ya. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung di kesempatan ini dan telah membaca pada halaman ke-17 dan berikutnya. Kita mengulang kembali dari nomor pertama tentunya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Naam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Najwa di Cikarang. Di Cikarang. Nah. Umu Najwa, ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, tafadhali. Silakan. Wahid an-najmu ba'idun. Naam. Bintang itu jauh. Naam. Isnan ar-rajulu waqifun. Naam. Laki-laki itu berdiri. Naam. As-sukaru hulun. Bagaimana, Umu? Kurang sekali lagi, Umu Najwa, bagaimana? As-sukaru. Kafnya pendek. As-sukaru. As-sukaru hulun. Naam. Gula itu manis. Naam, sahih. At-talibu marid. Naam. Pelajar itu sakit. Taib. Khamsah. Siku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Naam. Sipta. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Naam, sahih. Sabah. At-tajiru jamilun. Bagaimana mu? Unasi lagi. At-tajiru jamilun. Taknya dipanjangkan. At-tajiru jamilun. Naam, sahih. Pedagang itu kaya. Ahsanti. Samaniya. Dukanu maftuh. Toko itu terbuka. Naam. Sita. Ah? Walid. Angka 9 berapa umu? Sita. Naam. Sita. Sita. Sita. Awaladu fakirun. Naam. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru umu. Orang saya lagi. Sita. Sita. Awaladu fakirun. Naam. Anak laki-laki itu miskin. Naam. Asyarah. At-tufahu lazizun. Apel itu manis. Apel itu? Apel itu lezat. Lezat, naam. Yes. Kalau manis, siapa manis? At-tufahu lazizun. Naam. Kalau manis, apa bahasa Arabnya? Hulun. Hulun, naam. Teruskan. Ahad asyarah. At-tabibu tawilun. Naam. Walmaridu kuatirun. Naam. Dokter itu tinggi dan perawat itu pendek. Perawat almarid. Almarid bukan perawat. Almumarid perawat. Ini marid. Oh marid. Oh. Dan orang sakit itu pendek. Naam. Syukuran. Syukuran Nama Najwa. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung dari Cikarang ya, Ummu Najwa Barakallahu Fiik. Nah, cukup, insyaallah cukup. Silakan Ustaz. Sudah dari dua penelpon tadi sudah cukup. Insyaallah sudah menguasai semuanya. Insyaallah. Kita masuk ke tamarin ya, Ikhwan. Tamarin, latihan-latihan. Di sini ada beberapa latihan. Totalnya ada kurang lebih ada 4 latihan. At-tamrir al-awwal, latihan pertama, perintahnya di sini iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Ma'a dhabti. Mana ma'a dhabti? Dengan memberikan harakat awakhir. Mana awakhir? Pada akhir. Pada akhir-akhir al-kalimati. Kata-kata pada akhir-akhir kata. Ini karena kita bacanya lengkap, maka tentu bukan hanya huruf terakhirnya saja yang kita baca. Di sini sebagai tes untuk apakah antum sudah paham dengan pembahasan kita tadi, adanya alif lam yang dibaca al dan ada alif lam yang lamnya masuk ke huruf setelahnya. Di sini diuji. Silakan bagi al-ikhwa studio, kita mulai dari tadi dari Ahriswan, sekarang dari Abu Abdullah. Fadli Abu Abdullah. Nah, dapat dua. Nah, silakan. Tidak, tiga sekalian, tidak berganjil. Satu orang dapat tiga kata. Nah, al-babu pintu itu. Naam, sahih. Al-babu pintu. At-tajiru. Naam. Pedagang. Naam, sahih. At-tajiru. An-najmu bintang. Ahsant. Syukran ya akhir kirim. Yang dibaca jelas alanya cuma berapa di sini? Satu. Cuma satu di sini. Naam. Sisanya yang dari tiga tadi semuanya lamnya masuk ke huruf setelahnya. Tafadhal ya Syekh. Al-Qamaru. Al-Qamaru, sahih. Bulan. Naam. Ad-Diku, ayam jantan. Naam, sahih. Bukan Al-Diku. Ad-Diku. Ad-Diku, ayam jantan. Naam. Al-Ma'u, air. Iya, syukran ya akhil kirim, Masya Allah. Wasil, teruskan. As-Sariru, ranjang. Naam. Al-Baitu, rumah. Naam. Al-masjidu masjid. Sahih, masya Allah. Teruskan. Ridha. Ar-rajulu laki-laki. Naam. As-sukaru gula. As-sukaru, kafnya di tasdid. As-sukaru gula. Naam. Al-waraku kertas. Kertas, ahsant. Silakan baca semua, Haris Bang. Biar nanti ada tepuk tangan banyak, insya Allah. Masya Allah. Naam. Al-babu pintu. Iya. At-tajiru pedagang. Naam. An-najmu bintang. Al-qamaru bulan. Naam. Ad-diku ayam jantan. Naam. Al-ma'u air. Iya, sahih. As-sariru ranjang. Naam. Al-baitu rumah. Naam. Al-masjidu masjid. Ar-rajulu laki-laki dewasa. Iya. As-sukaru. As-sukaru. As-sukaru. Kafnya ditasid. As-sukaru. As-sukaru. Iya. Gula. Naam. Al-waraku kertas. Iya, masya Allah. Syukran ya akhi, jazakallah khair, masya Allah. Jawab kamilah. Langsung kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Kita baca sampai dua latihan atau tiga latihan. Setelah itu kita buka bagi ikhwah dan akhwat di rumah, insya Allah. Kita habiskan sampai latihan ketiga, ikhwan. Siap? Ya. Baik. At-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini. Imla. Imla il faraga. Ma mana imla il faraga? Isilah al faraga. Tempat yang kosong. Fima yali. Apa yang berikut? Bi wad'i. Dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Kata yang sesuai. Bi kalimatin munasibatin. Dengan kata yang sesuai. Nah, sebagai contoh, ana berikan contoh satu soal. Al-awwal. Nukat ghaniyun. Nukat, mana nukat? Titik-titik. Ghaniyun. Mana ghaniyun? Kaya. Di sini ada banyak kemungkinan kata yang bisa kita letakkan di sini. Kemungkinan yang pertama misalnya at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Kalau kita pilih at-tajir, maknanya apa? At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Atau bisa juga al-mudarrisu ghaniyun. Ada sekretarik? Bisa juga ar-rajulu ghaniyun. Banyak, banyak kemungkinan insyaallah. Nah, ana telah berikan satu contoh. Berikutnya nomor dua, langsung saja ke Ahriswan. Tafadhal ya akhil karim. Isnan. Isnan. Naam. Nukat hulwun. Hulwun, sahih. Namana hulwun? Manis. Ya, silakan masukkan kata yang tepat di situ. As-sukaru hulwun. Kafnya di tasdid. Sekali lagi. As-sukaru hulwun. Nah, kafnya di tasdid kemudian pendek. As-sukaru. As-sukaru hulwun. Ahsant. Tarjih. Gula itu manis. Naam, gula itu manis. Taib. Wasil berikutnya. Ithnan. Thalatha. Wallah ridho. Thalatha. Thalatha. Nukata. Maridun. Bagaimana? Nukata. Bukan nukata. Nukata. Nukata. Maridun. Jangan terkesan ada to. Nukata. Nukata. Ya. Maridun. Naam. Sakit. Sakit. Silakan. Isi kalimat yang sesuai. Ana. Ar-rajulu maridun. Ar-rajulu maridun. Ana belum disebutkan di sini. Naam. Ar-rajulu maridun. Nah, mana ar-rajul maridun? Pemuda itu sakit. Ar-rajulu. Laki-laki. Sakit. Laki-laki. Naam, ar-rajulu maridun. Laki-laki dewasa itu sakit. Nah. Arba'ah, tafadhal ya Syekh. Nukot ladhidun. Naam. At-tufahu ladhidun. Ladhidun. Naam, at-tufahu ladhidun. Naam. Apel itu lezat. Naam, ahsanta ya akhi. Khamsah. Khamsah. Nukot tawilun. At-tabibu tawilun. Naam, at-tabibu tawilun. Naam. Dokter itu tinggi. Naam, sahih. Sitta. Sitta. Nukot qasirun. Naam. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasirun, sahih. Terjem. Anak laki-laki qasirun itu pendek. Iya, syukran. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Masih terhitung mudah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Lihat halaman berikutnya ya, ikhwan. Perintahnya di sini. Dipindahkan halamannya al-akh Hamdani. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati alif. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati alif. Apa artinya, ikhwan? Kita terjemahkan sama-sama. Ikhtar, pilihlah. Ikhtar artinya pilihlah. Kalimatan, pilihlah kata. Minal qa'imati, dari qa'imah. Al-qa'imah, kolom. Dari kolom alif, kolom ba, afwan. Dari kolom ba, tunasibu, yang sesuai, al-kalimata allati, kata yang, fil qa'imati alif, pada kolom alif. Jadi ini dipasangkan. Alif dengan ba, antum pasangkan. Faham, tum? Sahlun insyaallah. Ini soal anak SD kelas 1 insyaallah ini. Siap ya, Ikhwan? Baik, dari Ariswan kalau gitu. Kembalikan mikrofon ke Ariswan. Nah. Ariswan, di sini ada 6 ya, 6 soal. Silakan baca dua-dua. Tafadhal. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Yakin? At-talibu maridun. Sahih ya, Khan? Sahih. Terjem. Seorang pelajar itu sakit. Iya. Terus. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Sahih. Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Ahsant. Jamil. Terus. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Taib. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Taib. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Sahih. Air itu panas. Naam. Syukran ya akhil kirim. Naam. Al-hajaru Thaqilun. Naam, sahih. Al-hajaru thaqilun. Berat. Naam. Al-qalamu maksurun. Naam. Pena itu patah. Iya, syukran ya akhil kirim. Antum berdua, tiga kata. Tafadhal ya Syekh. At-talibu maridun. Naam. Siswa itu sakit. Naam, sahih. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Naam. At-tufahu lazidun. Apel itu lezat. Naam. Masya Allah. Syukran. Syukran lak. Al-baqi thalatha. Sisanya tinggal tiga. Al-ma'u harun. Naam. Air itu dingin. Panas. Naam. Al-hajaru saqilun. Sebentar. Dingin atau panas? Atau panas dingin? Panas. Panas, taib. Al-hajaru saqilun. Naam. Batu itu berat. Naam. Al-qalamu maksurun. Naam. Pulpen itu patah. Ya, syukran ya akhi. Ya zakallahu khair. Selesai sudah tiga latihan. Kita minta, kita buat kesempatan bagi alikhwal khadir rumah. Tafadhal ya akh Abdul Ghaffar. Silakan para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada membaca latihan ketiga ini. Pada halaman ke-18, Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Kita sapa. Silakan. Halo. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Budian, Bandung, Pak Ustaz. Di Bandung ya, Budian. Silakan. Ya, Budian, ada bukunya Budian? Ada. Silakan Budian, dibaca dari latihan yang pertama. At-tamrin al-awwal. Tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal. Iya. Perintahnya apa di situ? Tolong dibaca. Babu. Perintahnya. Ibu, ibu bisa baca waktu, perintahnya. Iya. Iqra. Waktu pa'a dobeti awahiri kalimat. Awahiril. Awahiri kalimat. Kalimati. Kalimati. Apa artinya? Iqra. Waktu. Baca dan tulis. Naam. Teruskan. Dengan mengharakatkan kalimat. Akhir-akhir di kata. Akhir kalimat, di akhir kata. Iya, akhir-akhir kata. Iya, silakan Omo. Tidak keberatan kalau satu baris semuanya Omo? Insyaallah Ustaz. Silakan, tafadhali. Al-babu. Pintu. Naam. Teruskan. At-tajiru. Naam. Dagang. Naam, at-tajiru. At-tajiru pedagang. Naam. At-tajiru, tanya panjangkan. At-tajiru pedagang. Ya. An-najmu bintang. Naam. Al-qamaru bulan. Naam. Ad-diku ayam jantan. Ad-diku ayam jantan. Ad-diku ayam jantan. Al-ma'u air. Al-ma'u air. Masyaallah. Syukran. Syukran Ibu, jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Bandung ya, Ibu Dian. Baik, berikutnya kita buka kesempatan kembali Ustaz. Ya. Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, dari mana? Mau ikutan Ustaz. Boleh, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Umu Nasya di Setu. Di Setu, Bekasi. Umu Nasya Setu, oh iya baik. Umu Nasya, silakan. Ada bukunya Umu? Alhamdulillah ada Ustaz. Silakan, baris kedua berarti, masih latihan pertama. Oh iya. Baris kedua ya. Baris kedua ya. Ahad. Naam. Oh, baris kedua, oh, yang itu ya? Oh ya, oh ya. Latihan pertama. Oh ya. As-sariru. As-sariru, iya. Ranjang, itu ranjang. Ranjang itu saja. Oh, nah. Ranjang itu, iya. Iya. Al-baitu. Rumah itu. Naam. Al-masjidu. Masjid itu. Naam. Ar-rajulu. Lelaki dewasa itu. Naam. As-sukaru, gula itu. Naam. Al-waraku, kertas itu. Kertas itu. Nah, baca yang baris pertamanya, Umu. Oh ya. Al-babu, pintu nah. Itu. At-tajiru, pedagang itu. Naam. An-najmu, bintang itu. Naam. Al-qamaru, bulan itu. Naam. Ad-diku, ayam jantan itu. Naam. Al-ma'u, air itu. Naam, ahsanti. Syukran, syukran laki. Ya. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Wa iyyaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Sedikit tadi Ibu tadi mengatakan wa iyyaki. Mm-hmm. Koreksi, yang betul adalah wa iyyaki untuk perempuan. Untuk perempuan. Kalau yang benar adalah wa iyya wa iyyaka. Nah, jadi karena ibu-ibu biasanya terbiasa ngomong sama ibu-ibu yang lain wa iyyaki, ini terbawa-bawa. Nah, sama seperti kita karena sering menggunakan wa iyyaka ke perempuan pun jadi wa iyyaka. Nah, ini hal yang lumrah terjadi bagi yang pemula belajar bahasa Arab. Tidak apa-apa insyaallah. Nah, kalau wa iyyakum boleh. Wa iyyakum lebih afdal, lebih umum. Bisa dipakai untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah. Kita angkat kembali, Ustaz. Silakan. Baik. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda yang ingin terhubung di kesempatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dari mana? Ibu Sister. Nasib Evi dari Palembang. Iya, Ustaz. Masyaallah. Luar biasa. Malam ini dua kali. Iya, Ustaz. Silakan Ibu Evi, la'at tamrin atsani sekarang. Iya, ya, Ustaz. Latihan kedua. Ya. Baca perintahnya dulu. Iya, Ustaz. At-tamrin as-sani. Latihan yang kedua. Naam. Imla al-faraghi. Imla al-faragha. Imla al-faragha fi mayali. Naam. Biwad'i kalimatin munasibatin. Oh, munasibatin. Iya. Baca sekali lagi, Mo. Imla'il faragha. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin. Biwad'i kalimatin munasibatin. Ahsanti. Isilah tempat yang kosong. Tempat betul kan? Betul. Lanjutkan. Tempat yang kosong dengan fi ma yali. Ya. Pada apa yang berikut? Pada apa yang berikut dengan memberikan harokat, Ustaz? Biwad'i dengan meletakkan. Oh, dengan meletakkan kata munasibatin, kata yang sesuai. Ya, kata yang sesuai. Atau kata yang cocok. Munasibatin maknanya sesuai. Ya. Atau cocok. Nah. Tafadhali, silakan. Tiga nomor umum, silakan. Muqat waliyun. Naam. At-tajiru waliyun. Naam, sahih. Pedagang itu kaya. Naam. Teruskan. Muqat waliyun. Naam. Taru hulun. Naam, sahih. Gulah itu manis. Naam. Salasa Mukoto Maribun. Naam. Jangan terkesan nukoto. Jangan terkesan ada fathah di atas to. Nukoto. Dilepas saja. Nukoto. Nukoto. Ya. Maribun. Naam. At-talibu maridun. Naam, labas. Pelajar itu sakit. Naam, cukup. Masya Allah. Syukran Bu Evi. Jazakillah khair. Dua kali saja malam ini. Nanti insya Allah teleponnya minggu depan lagi insya Allah. Allah ibarik. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih. Dari Palembang terhubung kembali Bu Evi. Baik, kita sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini. Anda yang ingin terhubung tentunya di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dadang Rahmat dari Kuningan. Ya, nah, Pak Rahmat ya. Pak Dadang Rahmat. Iya, Dadan. Pak Dadan, Masya Allah. Dadan Rahmat. Masya Allah, Kuningan, Pak Dadan. Masya Allah. Iya, Kuningan. Ahlan wa sahlan. Pak Dadan ada bukunya? Ada, iya. Tafadhal, silakan. Dari nomor 4, Pak Dadan. Iya. Arba'ah. Nukot. Lazidun. Naam. At-tufahu lazidun. At-tufahu lazidun. Sahih. Khomsah. Sebentar, terjemahkan dulu. Apel itu lezat. Naam. Masya Allah. Sahih. Khomsah. Nukot. Tawilun. Naam. At-tabibu tawilun. Naam. Dokter itu tinggi. Naam. Sahih. Sittah. Nukot. Qasirun. Al-maridu qasirun. Naam. Pasien itu pendek. Naam, Masya Allah. Syukran Pak Dadan. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih. Dari Kuningan, Pak Dadan Rahmat. Barakallahu fiik. Nam, berikutnya. Nah. Ya. Kita angkat kembali. Saat. Masih latihan kedua. Kita ulang kembali. Latihan kedua kita baca kembali. Nah. Silakan. Para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk di layanan telepon, kita coba sapa kembali. Iya, halo. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umu Aksa di Cilengsi Ustaz. Nah. Umu Aksa Cilengsi. Nah. Tolong untuk dikecilkan saja volume radionya ya, sehingga mendengarkan suara kami di studio melalui gagang telepon saja. Baik. Iya. Sudah pindah jauh ya dari radio. Oh, baik. Sudah siap Umu Aksa? Insya Allah. Ada bukunya? Ada. Masih latihan kedua mu ya, tapi dibaca semua sampai nomor 6. Silahkan. Wahid. Ulang dari awal. Betul. Wahid. Al-awal boleh ya? Sahih, boleh. Al-awal. Berarti kalau umu pakai al-awal, yang berikutnya angka 2 bagaimana? Al-thani. Angka 3? Al-thalith. Angka 4? Al-rabi. Angka 5? Al-khamis. Oh iya, al-khamis. Angka 6? 6, as-sadis. As-sadis, ikuti pola itu kalau mau pakai al-awwal. Naam. Siap, memaksa? Siap, insyaAllah. Tafadhali. Dibaca ini perintahnya? Naam, tidak, langsung saja. Nukat ghaniyun. Al-awwal. Naam. Nukat ghaniyun. Naam. At-tajiru ghaniyun. Naam, sahih. Tarjimi law samahti. Pedagang itu kaya. Ya. Lanjut. As-sani at-talibu mariyubun. Itu as-salif umur. Oh, akwan. As-sani sebelah kirinya. Oh, enam. As-sani nukot hulwun. Hulwun, naam. As-sukaru hulwun. Ya, sahih. Gula itu manis. Ya, betul, bagus sekali. As-salis. As-salis. At-talibu mariyubun. Babas, langsung jawaban. Iya. Siswa itu sakit. Naam, Masya Allah. Sahih umu, teruskan. Ar-rabi' nukot nukot lazidun. Lazidun. Dun, pakai dhal. Lazidun. Lazizun. Iya, bagus. At-tufahu lazizun. Iya, bagus. Apel itu lezat. Iya, santi. Terus. Al-khamis. Al-khamis. At-tabibu tawilun. Naam. Dokter itu tinggi. Naam, sahih. As-sadis. Naam. Ya, terputus sepertinya. Naam, masya Allah. Ya, mohon maaf. Terputus ya. Dari silang sih tadi. Dari tetangga kita. Terputus tetangga ya. Kita, naam. Mungkin akan menghubungi kembali atau kita buka kesempatan yang lainnya untuk para pendengar maupun pemirsa di belakang beliau. Silakan ya bagi yang ingin terhubung 0218236543. Silakan. Ya, halo. Naam. Halo. Ya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah masuk. Dengan siapa ini? Silakan, Bapak. Masya Allah, terputus. Nampaknya tidak mendengarkan suara dari studio. Sepertinya begitu. Kita coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih bersama kami dan masuk melalui layanan telepon. Silakan. Halo. Naam. Halo. Nah. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ya, jadi di Indragiri Hilir, Riau. Di Riau. Pak siapa tadi? Pak siapa? Jatmiyadi, Ustaz. Jatmiyadi. Ya, yang kemarin putus. Yang kemarin terputus. Ya. Masya Allah. Pak Hadi aja kita panggilnya ya. Iya. Baik. Siapa Hadi? Melanjutkan. Ya. Masih satu nomor lagi, nomor 6 tadi. Ibu Umu Aksu tadi belum selesai. Sipta. Sipta. Nah. Untuk kedua kalinya beliau terputus. Sepertinya beliau daerah cukup jauh sepertinya. Masya Allah, di Riau. Riau. Ya. Mungkin gelombangnya kurang bagus. Nah. Kalau Allah terputus kembali, Bapak Hadi ya dari Riau. Belum sempat membaca sama sekali, tentunya dipersilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, halo. Baik. Nah, kita angkat kembali di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Farhan di Serang. Farhan dari Serang. Dari Serang ya, Pak Farhan ya. Nam. Baik. Pak Farhan. Nam. Kecilkan dulu suara televisinya. Gunakan gagang telepon saja. Suara di gagang telepon saja. Sudah, Ustaz. Sudah, iya. Masih ada satu nomor lagi, Ah Farhan. Latihan kedua tadi. Rokem Sitta. Sitta. Nah. Kosirun. Kosirun, bagus. Nama mana kosirun? Pendek. Silakan dilengkapi kalimatnya. Al-waladu kosirun. Al-waladu kosirun, sahih. Terjin. Laki-laki. Anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu pendek. Iya, syukran. Lanjutkan latihan ketiga. Farhan, tidak keberatan? Tidak, Ustaz. Silakan. Dibaca semua, tidak keberatan? Tidak, Ustaz. Silakan. Tafadhol. Ikhtar kalimatan minal qa'imati bi ba ba ba na tunasiba tunasibu tunasibu al-kalimatul lati fil qa'imati alif. Naam, tunasibul kalimatal lati fil qa'imati alif. Ya, lanjutkan. Langsung saja. At-talibu, cari pasangannya. At-talibu maridun. Maridun, sahih. Terjem. Pelajar itu sakit. Naam, lanjutkan. Ah, Farhan. Dukkanu maftuhun. Naam. Toko itu terbuka. Ahsant. At-tufahu lazizun. Naam. Apel itu lezat. Naam, sahih. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun, naam. Air itu panas. Air itu panas, naam. Al-hajaru maksurun. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru saqilun, sahih. Batu itu berat. Batu itu berat, naam. Al-qalamu maksurun. Naam. Karena itu patah. Naam, Masya Allah. Syukran, Ah Farhan. Kita tunggu teleponnya lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Antum di Serang mana ini? Serang Banten atau Serang? Serang Banten. Ustaz. Serang Banten. Nah. Ya jazakallahu khair. Kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, masyaallah. Telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Serang ya, Bapak Farhan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Cukup sudah latihan-latihan. Kita tutup pelajaran malam ini dengan al-kalimatul jadidah. Kita minta ikhwan studio. Dari mana? Dari tengah-tengah, dari antum Syekh. Anta. Naam. Tabas. Al-kalimatul jadidah. Nah, bagaimana? Al-kalimatul. Al-kalimatul jadidah. Naam. Apa makna al-kalimatul jadidah? Kata-kata baru. Ya. Hulbun. Naam. Manis. Naam. Maridun. Sakit. Naam. Ad-dukanu toko. Naam. Waniyun kaya. Baik, cukup. Sebelahnya. Jazakallah khair. Tawilun panjang atau tinggi. Naam. Fakirun fakir. Qasirun fakir atau miskin. Naam. Ya, fakir miskin atau fakir. Naam. Qasirun pendek. Naam. At-tufahu apel. At-tufahu apel. Naam, Masya Allah. Cukup. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah latihan-latihan sampai latihan ketiga. Dan Insya Allah di pertemuan berikutnya ada pembahasan tentang al-huruful qamariyah wal-huruful syamsiyah. Ini yang tadi Ana sudah katakan bahwa isim yang beralif lam, kata benda yang beralif lam ada dua macam. Yang pertama yang al-nya dibaca jelas, makanya disebut al-qamariyah. Ada yang al-nya, lam-nya masuk ke huruf setelahnya. Dan ini yang disebut dengan asy-syamsiyah. InsyaAllah akan dibahas lebih lanjut insyaAllah di pertemuan berikutnya. Dan kiranya cukup sampai sini. Baik, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan bagi semua. Tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.